السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', salah satu kitab rujukan penting di dalam mazhab Hambali dalam menjelaskan masalah-masalah muamalat, yang sampai kita pada babul qard, yaitu qard adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi, atau tamliku syai'in lima yamtafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Seseorang memberikan kepemilikan kepada orang lain sesuatu, kemudian yang dia kembalikan nantinya adalah gantinya. Bisa jadi gantinya itu ada semisalnya, atau gantinya itu adalah nilai. Semisalnya, kalau dia pinjam uang 1 juta dengan pecahan 100 ribu 10 lembar, kalau yang dia kembalikan semisalnya berarti 100 ribu 10 lembar. Kalau dengan nilainya, berarti dia mungkin dia menyerahkan uang pecahan 50 ribu 20 lembar, atau uang 10 ribu 100 lembar. Ya, ini nilainya. Sekarang perkataan mu'alif, fa'in raddahul muqtarid lazima qabuluhu. Fadhal syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. Maka apabila orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya لزم قبوله, maka melazimkan atau wajib untuk diterima pengembaliannya. Bila yang meminjam mengembalikan muqrat, ya, barang yang dia pinjam itu si peminjam tidak bisa mengatakan kamu harus bayar gantinya, saya nggak mau yang itu. Umpamanya dia dulu meminjamkan uang 50 ribu rupiah dan masih berlaku 50 rupiah tersebut umpamanya, ya, dan rencananya mau dipakai itu sesuatu, ya, tapi ternyata tidak terpakai oleh dia. Lalu ketika dia kembalikan dengan nomor seri yang sama yang diambil dahulu, ya, dalam hal ini si pemberi pinjaman wajib menerimanya. Ya, jadi kan kita katakan dalam qad bahwa kewajiban si peminjam yang meminjam adalah mengembalikan semisal atau senilai, karena dia akan menggunakannya dan habis. Umpamanya dia pinjam tanah kemudian dijualnya, ya, kan hilang tanah tersebut untuk kebutuhan lain-lain. Setelah 3 tahun dia berikan tanah, dengan kalau tanah itu mungkin dia beli kembali kalau si beli dari sebelumnya menjualnya, atau dia cari tanah yang lain yang senilai dengan itu. Ya, bagaimana kalau si peminjam memberikan adalah barang yang sama yang dia pinjamnya, uang dengan nomor seri yang sama dikembalikannya, ya, si pemberi pinjaman wajib menerimanya, harus menerimanya. Jelas maksud mu'alif di sini, Ahsan? Terus. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمن سلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القط. Dan apabila pecahan atau uang kemudian fulus fulus kertas pasir fulus di dalam istilah para fuqaha para ahli fikih itu mata uang apa namanya kecil receh ya yang terbuat dari tembaga. Mata uang dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i bin Hanbal adalah naqdain, yaitu emas dan perak yang nilainya nilai dari barang tersebut ada pada zatnya. Kemudian masa setelah itu dikenal dengan fulus, yaitu uang yang dibuat dari tembaga ya. Ini nilainya tidak pada tembaganya, namanya fulus, dan tujuannya untuk menukar barang-barang receh. Ya, Anda beli lontong sepiring umpamanya, bayar pakai 1 dinar. Berapa dia mau ngembaliin? Nah, bayar 1 perak pun tinggi 1 perak. 1 perak 3,94 gram perak. Mahal kan? Ya. Maka dibuat mata uang yang untuk recehnya kecil, namanya fulus, terbuat dari tembaga. Jadi fa'inka wa inkanat mukassara, pecahan, recehan, atau fulus, fulus mata uang ya di bawah ya, mukassara ini lebih kecil lagi dari fulus ya. Terus samana sultanul mu'amalat biha, kemudian atau maka penguasa melarang atau membatalkan bermuamalah dengan keduanya, maka bagi muqtarid mengembalikan qimah nilai pada saat pengembalian. Nah, waktu qardi, waktu pinjam, waktu pinjam, waktu pinjam. Bukan pada waktu pengembalian. Wa in kanat mukassara aw fulusan faman as-sultanul muamalata biha falahu al-qimatu waqt al-qardi. Bila yang dipinjamnya adalah uang receh atau fulus, nah, bukan emas dan perak. Lalu pihak penguasa negara, pemerintah, sultan membatalkan uang itu. Ya, ini sama dengan uang kaltar sekarang. Emas dan perak tidak ada sultan yang bisa membatalkan, karena nilainya pada intrinsiknya. Ya, makanya uang yang terbaik adalah emas dan perak. Apapun kondisi negara, negara sedang pailit, negara sedang bermasalah, negara chaos umpamanya ya, dalam keadaan darurat, uang emas tetap emas. Tapi kalau uang kartal seperti uang rupiah yang kita pegang, chaos negara Indonesia ya, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Seperti dinar Irak yang pernah terjadi ketika perang Irak, perang Teluk. Dinar Irak dahulu lebih tinggi daripada real Saudi. Ketika terjadi gempuran dari pihak multinasional, Irak hancur, dan mata uang biasa dulu, saya ingat teman-teman di Arab bercanda, kalau lakukan ini nanti saya kasih uang 1 juta. Kalau 1 juta real, sekarang nilai 4.000 rupiah, 1 juta berarti 4M kan ya. Kalau 1 juta real besar. Ya, orang udah senang. Kasup ke 1 juta, ujungnya 1 juta dinar Irak. 1 juta dinar Irak sama dengan 1 juta rupiah Indonesia. 1 juta lebih kecil dari rupiah Indonesia. Di Saudi mungkin 500 real. Ya. Kalau orang yang megang dinar yang benar, emas, negara mau chaos, negara mau tutup, apapun yang terjadi, kekayaannya tidak hilang. Karena nilai tukar emas dengan barang dan jasa 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada perbedaan. Di masa Rasulullah, Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Jad Al-Bariqi untuk membeli kambing. Hari ini Anda beli kambing segitu juga dapat. kambing kurban. Falahul qimatu waqtal qardi. Pemerintah penguasa membatalkan uang receh tadi. Dia mengatakan uang receh seri tahun sekian gambar fulan ya mamanya itu sudah tidak diakui oleh negara. Ya. Dia tadi minjam. Bagaimana dia kembalikan? Kembalikan dengan uang receh yang ada sekarang, yang diakui sekarang. Berbeda value-nya, nilai tukarnya. Mana nilai tukar pada waktu itu atau sekarang? Nilai tukar pada waktu itu. Ini bisa disamakan. Orang yang pinjam 1 rupiah di tahun, namanya pinjam 1000 rupiah di tahun 60. Ah, sudah ada rupiah kan 60. Di waktu itu 1000 rupiah besar. Mungkin bisa beli tanah untuk bangun rumah. Bisa dapat 100 meter tanah 1000 rupiah. Rupiah tahun 60 sekarang berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Nah, dia baru ketemu dia sekarang dengan temannya tadi. Masya Allah, akhi, lama saya cari kamu kemana aja. Saya pusing, saya punya hutang dulu ke Anda 1000 rupiah. Dan alhamdulillah sekarang saya ada rezeki, ini uangnya 1000 rupiah. Yang dia kembalikan semisal. Semisal iya semisal. Sama-sama 1000 rupiah. Iya atau tidak? Tapi senilai atau tidak? Tidak senilai lagi. Maka nilainya nilai yang mana? Waqtal qardi. Nilai pada waktu itu. Jelas. Maka nilai yang tetap itu kalau dikatakan tadi ukurannya adalah tanah. Tanah juga tidak tetap. Tanah beda posisi, beda strategi, beda tempatnya, berbeda nilainya. Ya. Sekarang 1000 dapat bala-bala. Enggak dapat kali ya. Sekarang dibayarnya 1000 rupiah. Oh, enggak bisa. Dulu 1000 rupiah itu sama dengan umpamanya 2 gram emas tahun 60. Ya. Sekarang kau bayarlah ke saya 2 gram emas berarti 1.200.000. Riba kamu. 1000 menjadi 1.000.000. 1000 kak tambah 1000 lagi, 1000.000. Ya, tidak, dia tidak riba. Ya, karena hutang dikembalikan value-nya bila uang itu batal. Ini kan sudah batal. Kalau dia bilang minta ya udah kembalikan ke saya uang 1000 zaman masa Soekarno. Bisa orang itu ngembaliin sekarang? Tidak juga. Andai ada dia punya selipan-selipan, dia serahkan. Mungkin dia menerima juga. Bisa dijualnya mungkin dengan harga satu lembarnya 10 juta. Ya, maka yang dilihat adalah falahul qimah waqta al-qardi. Ya. Cukup Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dan penjelasan terkait dengan terkait dengan pinjaman. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Memperluas pembahasan dan juga memberikan faedah tambahan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima via telepon. Silakan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa, umur di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia di Jakarta. Silakan, Ibu. Begini, Ustaz, saya itu lupa untuk membayar pajak motor. Sekarang kan otomatis sudah telat. Dan pasti ada dendanya. Itu bagaimana ya, Ustaz? Bayar pajak kendaraan ya. Lambat berpajakan nah. Terus bagaimana Ustaz? Pertanyaannya bagaimana hukumnya begitu, Om? Iya, kalau kita bayar sekarang kan pasti ada dendanya. Ada denda ya. Kita tidak berdosa dengan itu kan riba juga ya Ustaz. Riba ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manja dalam Islam suatu yang dilarang, ya. Yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa para penarik pajak itu tidak akan masuk surga, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan bahkan negara di masa dalam pandangan Islam, negara itu bukan menarik dari warganya, malah memberi dalam bentuk hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, man mata wa taraka malan fali warasatihi, wa man mata wa taraka dainan fa'alayna qada'u. Siapa yang wafat meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya, dan siapa yang wafat meninggalkan hutang, saya yang bayarnya, kami yang bayarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Abu Qatadah itu dilanjutkan dengan hadis Abu Hurairah tadi, di mana Abu Qatadah di waktu itu Islam belum memiliki baitul mal dan keuangan negara, kas negara yang cukup untuk membayar hutang rakyatnya. Ya, Rasulullah tidak mau mensolatkannya sampai hutangnya ada ditanggung dan dibayarkan oleh pihak lain. Tapi ketika Islam dan Rasulullah memiliki falamma fatahallahu alai rasulihi al-futuh, ketika Islam mendapatkan banyak harta negara, maka Rasulullah yang membayarkan hutang-hutang rakyatnya. Subhanallah. Ingin kita kalau gitu negara seperti ini sekarang, ya. Hutang-hutang kita lunas dibayar negara. Di zaman era modern, salah seorang raja Saudi pernah juga menerapkan seperti ini. Ketika minyak baru ditemukan di Saudi Arabia, maka Raja Saud di waktu itu membayarkan hutang-hutang properti rakyat-rakyatnya ke bank properti di waktu itu, ya. Bukan menarik, memberi. Maka negara sebetulnya membantu kehidupan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, ya. Akan tetapi ala kulli hal, kita hidup dengan kenyataan. Itu kan idealisnya seperti itu, idealnya seperti itu, ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan, ya, yang mendapati negara menarik dengan cara paksa dari rakyatnya, ya, dan berbagai bentuk diantaranya adalah kendaraan tadi, apa boleh buat, Anda bayar. Dan ini pun sudah memberatkan, lebih memberatkan lagi kalau terlambat terkena denda, ini adalah riba, ya. Tapi apa boleh buat, kalau Anda tidak bayarkan ribanya dan tidak bayarkan uang pajaknya, Anda tidak bisa mendapati fasilitas kendaraan tadi di negara ini. Maka lakukan, dan dosanya mereka yang menanggung. Kita dalam keadaan terpaksa namanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, dan juga mungkin bagi yang lain yang mempertanyakan hal yang sama, ya, terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga ada keterlambatan. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Dengan Sugis di Bandung. Dengan siapa, Pak? Dengan Sugis. Pak, silakan, Pak. Sujud. Ustaz? Ya. Saya mau mulai usaha dari tahun 2012. Kemudian melakukan akad pinjaman riba dengan pihak bank. Sampai kemarin Agustus 2018. Apakah harta perolehan keuntungannya haram, Ustaz? Ya, perolehannya tidak haram, tapi akad ribanya sudah selesai atau belum? Sudah diselesaikan, sudah ditutup Agustus kemarin, Ustaz. Kalau sudah ditutup, Berarti Anda selesai dari riba dan Anda sudah tidak terkutuk lagi. Adapun hasil dari pinjaman uang tadi, menurut pendapat yang terkuat, halal untuk Anda baik bertambah ataupun berkurang. Terima kasih. Allahu akbar. Ya. Ini sering ditanyakan. Jazakallahu khair, Pak. Allahu akbar. Kaum muslimin, ketika seorang bertobat, menyadari KPR, di mana dia meminjam uang dari bank untuk beli rumah atau membeli barang dengan menggunakan kartu kredit, meminjam uang dari bank untuk membeli barang-barang. Ketika dia bertobat, haruskah barang-barang ini? Atau seperti ditanyakan tadi, uang dari pinjaman tadi yang sekarang sudah bertambah itu disedekahkan juga ke fakir miskin untuk atau untuk kemaslahatan umum, tidak halal untuk dimiliki? Jawabannya tidak, menurut jumhur para ulama, kecuali kalau Anda berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Maka tinggal kembali kepada pilihan Anda. Kalau Anda berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, iya. Imam Syafi'i tidak, mazhab Syafi'i seperti dijelaskan oleh Nawawi, bahwa uang yang dipinjam dengan riba, status uang itu di tangan peminjam adalah haram, karena tidak bisa dipisahkan antara persyaratan riba dengan akad pinjaman. Jumhur mengatakan tidak, akad qardnya terpisah dengan akad ribanya, akad pinjamannya terpisah dengan akad ribanya. Riba haram, pinjaman halal. Maka bila telah selesai menutup akad persyaratan riba tadi dengan mengembalikan pinjaman, atau mau umpamanya si pemberi pinjaman membatalkan pertambahan dan denda keterlambatan klausa itu, maka dia berubah menjadi halal. Ya, tapi kalau tidak mau, dia bayar secepatnya sehingga Anda tidak memiliki utang riba lagi. Adapun uang yang dipinjam, halal di tangan Anda. Dibelikan rumah, rumahnya halal. Ya, diberikan kebutuhan dalam bentuk kartu kredit, halal. Digunakan untuk investasi tadi, seperti tadi mengembangkan usaha dan usahanya berkembang, alhamdulillah halal. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Dan ternyata dua pendapat ulama, Ustaz, yang satu melarang secara total, berarti, Ustaz. Mazhab Syafi'i melarang secara total. Ya. Tapi mazhab jumhur para ulama berdasarkan hadis Barirah, mereka membedakan. Di sini ada dua akad, satu akad pinjaman qard, satu lagi akad syarat riba. Akad qardnya sah, yang haramnya ribanya. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan pendapat Nawawi yang beliau jelaskan di dalam kitabnya, ya, Syarhul Mazhab, kata beliau ini tidak bisa dipisahkan, satu paket. Bila riba haram, maka pinjaman juga haram, uang juga haram, kembalikan secepatnya kepada si pemberi pinjaman. Batal di tangan Anda. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa JTV, demikian kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Pak Umar di Bali. Silakan, Pak Umar. Terima kasih, Ustaz. Saya ingin melunasi utang, Ustaz. Di bank dengan menjual tempat tinggal dan tempat usaha satu-satunya. Saat mau melunasinya, saya dikenakan penalti dan bunga. Bagaimana sikap saya untuk menghadapi ini, Pak Ustaz? Sedangkan saya memerlukan sisa dana dari penjualan itu untuk melanjutkan usaha dan bekal hidup selanjutnya sebelum usaha berjalan lagi. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah, berkat Pak Umar di Bali dan kaum muslimin dimanapun, pertanyaan ini paling sering mengganggu. Seorang ingin bertobat dari riba, ya, kemudian ingin dia bayar, tapi dikenakan penalti dan bunga. Secara pandangan syar'i, Anda tidak ada kewajiban membayar penalti dan bunga. Yang Anda wajib membayar hanya pokoknya saja. Pokoknya umpamanya 100 juta, bayar 100 juta tanpa berlebih. Ya, kecuali dalam kasus yang tadi, yang Anda pinjam adalah uang 100 juta di masa pemerintahan Soekarno, 100 juta di masa sekarang itu beda. Tapi kalau tidak jauh inflasinya, ya, baru sekitar 3 tahun atau 4 tahun, dan tidak ada krisis yang hebat, maka hukum asalnya Anda bayar dengan nominal tadi, tanpa ada pertambahan. Bila pertambahan, Anda membayar pun Anda berdosa. Ya. Kalau mereka tidak mau, berusahalah meminta kepada mereka dan lakukan hal-hal yang seperti pernah saya sampaikan, hal-hal yang legal, berdiskusi meminta dengan mereka, nego atau dengan mereka, atau melalui jalur hukum yang bisa membebaskan dia dari utang ribanya tersebut. Dari pokoknya itu wajib. Hukum manapun, baik hukum manusia apalagi hukum Allah, wajib dibayar pokoknya, tetapi bunga ribanya ini. Allah Ta'ala alam. Baik, saya jazakumullah khairan. Demikian Bapak Umar di Bali. Ini menjadi solusi dan jawaban dari pertanyaan Bapak. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Dari Pak Ahmad Barke ini di Ciganjur, Asyifa. Ahlan Pak Ahmad, silakan Pak. Mau tanya masalah udhiyah atau korban. Sekarang ini banyak di masalah itu mengumpulkan duit untuk korban. Dan saya ini kebetulan ada uang mau kasih kepada panitia supaya dibelikan apa sapi atau apa gitu. Nah itu kan itu kan namanya kita nitip gitu. Nah terus kalau titipan itu umpama kita meninggal dunia, apakah menjadi ahli waris apa udah milik korban itu saja? Milik korban? Gak paham saya Pak. Milik korban? Gak paham saya Pak Ahmad. Coba ulangi, meninggal dunianya siapa? Meninggal panitianya? Atau si yang mengorbankannya gitu tadi. Yang mengorbankan, yang berkorban, yang bayar uang. Iya, yang bayar uang. Dia wafat. Iya, wafat. Terus kalau apa itu menjadi warisan atau tetap menjadi barang apa, duit korban? Kan uang korban sudah di-stor, berarti dia sudah beli. Belum dibeli. Belum berdikasih duit uang. Ya ngasih duit, ngapain ngasih duit ke orang? Ya untuk beli untuk korban tapi. Ya beli kan namanya. Iya, oh gitu. Tapi enggak tahu saya. Maksud saya jangan sampai uang itu saya pakai biar dibelikan sama orang. Ketika Anda menyerahkan uang kepada orang tadi, akadnya apa? Akadnya menyerahkan itu artinya nitip untuk belikan korban nanti di. Kalau dia nitip, kalau uang hilang, ya, ya, maka dia tidak tanggung jawab. Hah? Saya bertanya. Iya, iya. Tanggung jawab atau tidak dia? Oh. Anda nitip mobil di parkiran. Hilang, apakah tukang parkir harus bayar mobil Anda? Oh enggak ya Sad. Enggak tahu saya, kalau tukang parkir harus bayar mobil Anda, habis tukang parkir semuanya. Berarti enggak dipulangin Sad ya? Dapat cuma 2.000, mau ganti mobil 200 juta. Iya, ya jadi uang korban itu enggak dipulangin, istilahnya tetap jadi apa namanya hak korban gitu Sad. Tergantung akad Anda. Kalau akad Anda enggak jelas, berarti enggak ada akad. Kalau Anda mengatakan ini adalah kot, saya pinjamkan dulu, khawatir uang kepakai. Ya. Nanti pada waktunya kau belikanlah ke hewan kurban. Iya. Berarti sampai waktu itu, namanya sekarang masih ada sekitar 6 bulan. Iya. 6 bulan sekarang berarti Anda pinjamkan uang ke dia. Boleh dia putar dulu, keuntungannya boleh untuk dia. Jelas? Iya. Ini statusnya adalah qard. Kalau qard, meninggal Anda sebelum dia konversi ke hewan kurban, Ya. Ya. Itu diwariskan hartanya. Oh, gitu. Tapi kalau sudah umpamanya masuk Zulhijjah dan sudah dikompensikannya menjadi kambing. Iya, iya. Ya, sudah enggak, sebenarnya sudah kurban, tidak ada hal waris lagi. Oh, iya. Jadi kalau sudah dibelikan kambing atau sapi itu sudah beli kurban saja. Ya. Iya, bukan jadi waris lagi dah. Iya. Kecuali kita memang cuma nitip gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair, Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya menyewa rumah. Mohon maaf, saya mau menyewa rumah dan si pemilik rumah memberikan persyaratan apabila ana terlambat membayar sewa rumah maka akan dikenai denda di mana keterlambatan satu hari dendanya 5.000 rupiah. Bagaimana akad seperti ini, Ustaz? Ini akadnya riba, Allah. Ya, jangan mau. Kalau mau deposit uang ke dia. Ya. Saya masuk, ya, saya bayar setiap bulannya, saya taruh uang di Anda satu bulan. Berarti saya kan gak akan terlambat. Hah? Yang bulan berjalan tetap saya bayar. Nanti kalau saya keluar, uang satu bulan saya kembaliin. Kalau dia tetap tidak mau, cari kontrakan yang lain. Yang halal akadnya. Demikian Bapak yang bertanya. Ibu, jazakumullah khairan. Kami akan pertanyaan. Pesan singkat berikutnya dari Bapak Alfian di Balikpapan. Ustaz, apakah jika seseorang meminjam uang kemudian tidak dapat mengembalikan tepat pada waktunya, apakah dibenarkan jika diganti dengan barang yang lain yang setara dengan nilai uang tersebut? Gak paham maksudnya apa. Taip. Seseorang meminjam uang kemudian tidak dapat mengembalikan pada waktunya. Ah, dia pinjam 100 juta, kembalikan tahun depan, yeah, di bulan Ramadan, yeah. Terus tidak dapat mengembalikan dia punya uang 100 yeah juta, terus kemudian digantikan dengan barang lain yang senilai dengan uang tersebut. Ganti beras. Emang, ya, 100 juta senilai itu sama dengan 10 ton. Nah. Bayar 10 ton. Nah. Kalau si pemberi pinjamannya mau, enggak ada masalah. Asal tidak ada pertambahan. Hmm. Diperbolehkan dengan syarat si peminjam ridho, si pemberi pinjaman. Ya iyalah, ngasih uang bayar pakai beras. Masya Allah. Baik. Demikian Bapak itu, yang itu berarti dibayar dengan qimah. Qimah, Ustaz. Value. Nilai. Tapi senilai waktu qard, pada waktu qard 100 juta itu dapat berapa ton beras. Ya udah. Ya, dalam waktu yang panjang umpamanya kalau dia bayar dengan semisal rugi dia 10 juta dahulu itu sekitar tahun 94 umpamanya sebelum krisis moneter besar-besaran, ya itu dapat 10 juta itu 20 ton. Sekarang ingin dikembalikannya, ya, walaupun uang 92 masih berlaku sekarang, tidak dibatalkan oleh negara umpamanya. Hah? Maka tetap tidak dikembalikan semisalnya. Dikembalikan adalah nilainya, value-nya yaitu dengan beras tadi 20 ton. Baik. Lazim qabul, Ustaz. Melazimkan si pemberi pinjaman lazim menerima tidak, itu kalau yang dia kembalikan adalah zat barangnya. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa, jazakumullah khairan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi Bapak atau Ibu. Jazakumullah khairan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya karyawan swasta, ya, yang bekerja di jalan tol bagian pelayanan, ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah pekerjaan saya ini mengandung riba karena pembayaran menggunakan uang elektronik dan perusahaan ini menjalankan sistem denda dua kali jarak tempuh atau dua kali jarak terjauh untuk pembayarannya jika tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, Ustaz? Gak paham saya. Denda dua kali jarak tempuh terjauh. Enam. Maksudnya apa? ya bekerja di jalan tol sebagai bagian pelayanan, di mana pembayaran menggunakan uang elektronik dan perusahaan ini menjalankan sistem denda dua kali jarak terjauh untuk pembayarannya jika tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Gak paham. Mungkin perlu diperinci bagi pendengar yang diserang, ya, untuk bisa memperinci kembali pertanyaannya via telepon mungkin lebih baik. Jazakumullah khairan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengajukan untuk keluar dari koperasi, akan tapi belum dikabulkan dan setiap tahun koperasi tetap memberikan SHU kepada anggotanya termasuk saya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Keluar tidak dikabulkan dari anggota. Wallahu a'lam. Uangnya, SHU-nya tidak halal bagi Anda, tapi Anda masih kena dosa riba terus. Ya, ambil jalan legal. Untuk surat keluar, apakah ada persetujuan dari semua pihak? Saya kira tidak. Jangankan untuk koperasi, perusahaan TBK saja, perusahaan multinasional, ya, dengan modal triliunan dolar US, Anda mau keluar, tinggal Anda jual saham Anda, walaupun Anda saham mayoritas pemilik perusahaan. Kalau Anda jual, sudah keluar dari sana. Ya. Jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban bagi Anda yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Kalimantan Timur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahli waris akan membagi warisan dengan menjual warisan. Namun pewaris, yaitu almarhum ayah, berpesan bahwa warisan jangan dijual ke non-muslim untuk pembangunan rumah ibadah. Apakah pesan almarhum tersebut harus ditaati, Ustaz? Sekumulah khair. Bila pesannya ada maknanya seperti jangan dijual kepada non-muslim untuk tempat ibadah, tidak ada masalah dan bagus Anda taati. Boleh ditaati, wajib, Ustaz? Wajib sih tidak. Tapi ya akan maslahatnya akan merusak kaum muslimin di sekitar tanah tersebut bila itu menjadi tempat ibadah. Dan di masa pemerintahan Islam, Umar bin Khattab pernah mengeluarkan peraturan tidak boleh membangun tempat ibadah selain masjid. Tapi yang masih ada, gereja yang masih ada pun tidak dihancurkan oleh Umar. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian, pada dasarnya tidak boleh dijual kepada untuk tempat ibadah non-muslim. Di mana di sana adalah tempat mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan dalam pembahasan Al-Qard atau pinjaman. Kami terima kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Sulim. Masya Allah. Silakan Pak Ahmad. Ahlan wasalam. Silakan Pak. Saya mau tanya itu tentang untuk ladang. Iya Pak Ahmad. Ya. Ladang, bagaimana ladangnya? Nah, itu mau diremanjakan. Diremanjakan. Iya. Ladang ini ladang apa Pak? Sawit atau apa? Sawit. Mau dipotong, kemudian ditanam yang baru. Iya, lantas. Tapi tanam sawit juga, bukan yang buat yang lain. Jengkol umpamanya, pete. Sawit. Sawit lagi, terus. Iya, cuma dikasih dana 50, terus kekurangannya itu dipinjamkan dari bank. Yang 50 ini Anda terima hibah gratis. Iya, tapi di bank, katanya di bank, kata koperasinya. Kata koperasi 50 juta Anda terima dari bank, tapi gratis. Iya. Terus? Lantas kekurangannya pinjam dari bank. Tapi syaratnya harus Anda pinjam uang lagi ke bank dengan cara riba, gitu? Iya. Kalau Anda tidak mau pinjam dengan cara riba, saya ambil 50-nya aja, saya tanam secukup-cukupnya aja. ya. Itu enggak boleh, enggak boleh. Berarti enggak jadi dapat hibah yang gratis tadi. Ya. Ya, lebih baik Anda tolak sama sekali. Daripada Anda masuk neraka gara-gara 50 juta, ya, dan hilang keberkahan dari harta Anda, ya. Iya. Lebih baik tolak semuanya kalau dia memberikan syarat hibah dengan syarat Anda harus berbuat riba. Kadang subhanallah, cara berpikir manusia, ya. Diberikan hibah cuma 50 juta, tapi syaratnya harus pinjam uang lebih dari itu dengan cara riba. Begitu mereka menarik orang ke dalam neraka. Apa gunanya uang 50 juta, tapi rakyat kecil tadi terseret ke dalam perbuatan riba. Dan biasanya Allah, dan bukan biasanya, bahkan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba, bahwa Allah menghancurkan riba. Dan banyak kasus seperti bapak yang bertanya tadi, bukunya semuanya dia jual untuk nutupi bunganya saya tidak cukup. Ya, nanti dengan tujuan ingin dapat 50 juta, bahkan tanah dan kebun dari para petani tersebut akan diambil oleh bank riba karena tidak mampu membayar bunga ribanya. Ya. Maka ini bagian dari penjeratan manusia ke dalam kebinasaan. Insyaallah subhanallah. Dimengimi rakyat kecil dengan hibah, dijerat dia agar masuk ke dalam riba. Kalau Anda mau berikan, berikan 50 juta. Tidak mau beri 50 juta, ingin beli, diberikan saja umpamanya bibit, berikan bibit gratis. Pupuk gratis kalau ingin memberi. Tapi kalau ingin menjerat orang ke neraka ya seperti tadi. 50 juta diberi, syaratnya harus melakukan pinjaman riba setengahnya lagi. Beda-beda di sebagian daerah, mungkin 50 jutanya lagi pinjaman riba, atau 60 jutanya atau 70 jutanya sisanya untuk satu paket penanaman tadi. Lebih baik seperti yang disuruhkan oleh beberapa pihak, tanam jengkol lebih baik daripada tanam sawit. Kalau harus dengan pakai riba. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fik, dan semoga Allah mudahkan Bapak dalam mencari usaha yang halal. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo. Ya, Pak. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, saya. Dengan siapa di mana? Halo. Dari Kaltim, Pak. Baik, Bapak mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback. Cukup monitor via telepon. Dari Kalimantan Timur, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Supardi, Pak. Silakan, Pak Supardi. Mau nanya masalah bayar zakat. Iya. Saya ada usaha truk, Pak. Itu gimana cara bayar? Usaha truk maksudnya apa, Pak Supardi? Anda punya truk? Iya, saya punya truk. Terus disewa-sewakan. Itu dihitung dari hasilnya atau harga truk, Pak, kalau sebentar bayarnya? Saya mau tanya dulu. Anda jual beli truk atau menyewakan truk? Saya punya truk, Pak. Terus truk ini dijual belikan atau disewakan? Iya, Pak, untuk cari hasil gitu, usaha untuk ngerit gitu. Gak paham saya, Pak Supardi. Saya ulangi lagi, Anda punya truk? Iya. Truk ini Anda jual beli truk, beli jual, ada truk, ada orang beli jual, kemudian beli lagi jual, nah, atau truk ini satu ini gak dijual-jual tapi dicari sewa untuk dapat ya uang. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, yang kedua, Pak. Nah, kalau yang kedua, zakatnya hanya dari hasil bersih. Umpamanya sehari dapat Anda menyewakan truk tadi, bawa barang, bawa segala macam, dapat umpamanya 1 juta satu hari. Ya, setelah dipotong biaya operasional tinggal 500 ribu. Ya. Satu bulan berapa berarti? Iya. Ya, satu bulannya kalau sampai kapan sampai satu nisab, umpamanya sebulan 15 juta. Nggak sampai 15 juta. 500 ribu? Ya, 15 juta. Ya, 15 juta umpamanya per bulan bersih. Kan Anda hidup dari uang itu juga umpamanya. Terpakai lagi 5 juta. Tinggal bersih 10 juta sebulan. 10 juta belum sampai nisab, tidak ada zakat. Tapi kemudian 10 juta ini tersimpan. Bulan kedua tersimpan lagi 10 juta. Bulan ketiga tersimpan 10 juta. Bulan keenam tersimpan 60 juta. Setelah biaya operasional truk dan biaya hidup Anda sudah terpenuhi. Ini baru mulai menghitung haul ketika sampai titik 60 tadi. Ketika tahun depan uang 60 ini masih naik terus. Ya. Berapa angkanya di tahun depan dari semenjak bulan ke-6 tadi dikali 2,5%. Tapi bila ternyata di tahun depan itu Anda butuh permajaan truk umpamanya, atau terjadi sesuatu, Anda ingin beli truk yang lain atau ingin beli tanah atau kebutuhan yang lain dan kurang dari 60 juta, maka juga tidak bayar zakat pada tahun tersebut. Jelas Pak Supardi? Iya, paham Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak Supardi di Kalimantan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Tuti di Bekasi, Pak. Silakan Ibu Tuti di Bekasi. Iya. Ini Ustaz, kita nih kan panitia masjid. Iya. Menggalang donasi karpet. Terus kita belikan ke toko karpet. Dari toko karpetnya itu kita nih panitia ini dikasih hadiah karpet sama toko karpetnya itu. Gimana itu Ustaz, ya boleh kita ambil apa tidak? Toko karpetnya itu mengatakan silahkan kasih ibu-ibu ini gitu Ustaz. Ambil hadiahnya, berikan lagi ke masjid. Jelas Ibu? Gimana Ustaz? Hadiahnya Ibu ambil, berikan ke masjid, bukan dibawa ke rumah. Oh gitu. Ya, kalau masjid Anda semua karpetnya sudah cukup, berikan ke masjid yang lain. Oh iya. Ya. Oh iya Ustaz. Ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si ibu menerima karpet untuk dirinya, dan ibu menerima karpet untuk dirinya, mereka penerima riswa dan toko tadi pemberi riswa. Karena mereka diamanahi untuk memberikan karpet dari donas dan uang yang diberikan oleh jamaah. Statusnya wakil. Wakil haruslah jujur. Amin. Tidak boleh dia mendapatkan hadiah seperti tadi. Ya. Itu kan diskon yang diberikan oleh si penjual. Diskonnya adalah milik orang yang mewakilkan mereka untuk membelikannya, bukan milik dia. Ya. Maka saya katakan tadi, karpetnya harus dikembalikan untuk masjid. Kalau masjid sudah penuh karpetnya, berikan ke masjid-masjid yang lain, sehingga donasi uang orang tidak hilang. Ya. Urwah bin Al-Jad Al-Bahriki diberikan oleh Rasulullah SAW 1 dinar untuk beli kambing kurban. Biasanya kambing kurban harganya 1 dinar, tapi alhamdulillah beliau dapat 2. Kemudian di tengah jalan yang kambing yang satu dibeli oleh orang 1 dinar. Urwah tidak mengatakan ini adalah fi untuk sahnya 1 dinar di kambing buat Rasulullah. Tidak, karena di akadnya wakalah, yaitu wakalah wakil harus jujur, dia kembalikan uang 1 dinar dengan 1 kambing kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tidak memberikan fi kepada beliau, karena akadnya dari awal bukan akad wakalah bil ujroh, yaitu mewakilkan dengan ada fi. Ya. Dan pun para ibu-ibu ini kan tidak pernah jamaah bilang, ya ibu-ibu kami berdonasi potong 1% dari uang donasi kami untuk Anda sebagai fi untuk membelikannya menjadi karpet, dan fi Anda mengumpulkan uang masyarakat. Kalau dari awal dia sebutkan seperti itu boleh. Tapi dari awal tidak, dia tidak ada akad fee, maka tidak boleh dia mendapatkan apapun. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari si penjual tadi, maka ini adalah rishwah. Ibu-ibu tadi yang tujuannya ingin beramal soleh untuk mendapatkan pahala dari Allah belikan karpet masjid, malah sebaliknya yang terjadi, mereka akan masuk neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Ar-rashi wal-multashi finnar, dalam riwayat yang lain, wal-ra'ish bainahuma, pemberi rishwah. Dalam hal ini adalah tukar karpet, penerima rishwah, yaitu para ibu-ibu tadi. Ya, mereka berada dalam neraka. Jazakumullah khairah. Sedang demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik ya, pada ibu juga, semoga ini bermanfaat. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan tentang deposit syariah, di mana masih perdebatan di dalam rumah tangga kami. Yang menjadi pertanyaan, apakah uang bagi hasil yang kita terima itu haram Ustaz, sedangkan akadnya bagi hasil di lembaga keuangan syariah, deposit syariah ya, mungkin maksudnya dalam lembaga keuangan syariah. Ya, wallah salah alam, menyerahkan uang untuk dikembangkan dengan demikian ada hasilnya dalam syariat boleh, dengan syarat Anda si investor yang menyerahkan uang tadi siap akan menuai kerugian kalau yang mengelola tadi mendapatkan kerugian dan dia sudah mengelola dengan cara profesional. Ya, dalam hal ini lembaga keuangan tentu sangat profesional mengelola keuangan orang bisnis. Ya, tetapi seprofesional apapun manusia, Allah yang menentukan. Ya, maka tidak boleh ada jaminan bahwa uang yang diinvestasikan tadi tidak akan menuai kerugian. Ya. Dan realnya dalam deposito tadi ada atau tidak pernyataan bahwa uang nasabah akan berkurang bila terjadi kerugian dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tadi? Ada atau tidak? Pasti tidak ada. Bila tidak ada, ya, apakah uang nasabah kembali tanpa menuai kerugian walaupun usaha lembaga keuangan tadi rugi? Realnya begitu. Belum pernah saya dengar ada pengaduan nasabah di Indonesia bahwasanya uang depositonya berkurang bulan ini karena ada tulisan bahwa ada kerugian sekian persen dalam usaha lembaga tadi. Kalau dikatakan lembaga keuangan enggak pernah rugi, enggak masuk akal. Pernah salah satu maskapai bermasalah di Indonesia, ya, salah satu bank syariah menuai kerugian lebih sekian triliun kerugiannya. Lalu kenyataannya uang nasabah berkurang atau tidak? Tidak. Dalam bentuk deposito ya, beda bentuk wadiah, titipan ya. Maka inilah yang menyebabkan unsur ada ketidakpastian halal atau haram. Yang jelas ini syubhat. Bila uang Anda tidak akan menuai kerugian, hukum asalnya adalah qard yang Anda pertambahan, maka ini adalah riba. Cuman riba dengan bunga yang tidak tetap. Ya. Alhamdulillah. Maka lebih amannya, walau telah alam, Anda tujuan Anda kan nyimpan uang di bank itu untuk keamanan, ya, dan memudahkan transaksi Anda ketika Anda butuhkan uang. Ya. Maka bila dengan demikian, ada di bank-bank lembaga keuangan syariah produknya yang tanpa pertambahan. Ya. Katakan kepada dia, Pak, saya mau nyimpan uang di sini, tentu saya tidak ingin Anda bagi hasil segala macam bonus, enggak, yang penting uang saya kembali sebanyak itu. Ya, mau dipotong dengan administrasi silakan, karena dia akan menggunakan biaya administrasi itu. Tapi kalau digratiskan dia juga tidak ada masalah. Ya. Allah barik. Baik, saya jazakumullah khair atas jawabannya dan solusi manfaat sekali, barakallahu fik, bagi para pendengar dan serkos yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bab Asri di Cirebon. Teman saya berhutang kepada saya pada tahun 2011 dengan mata uang dolar Taiwan, Ustaz. Sampai sekarang belum bayar. Jika suatu saat dia pulang dan membayar dengan rupiah, dihitung dengan dolar sekarang atau bagaimana Ustaz, sedangkan dolar sudah naik? Dolarnya dolar Taiwan apa dolar? Waktu pinjam dengan dolar Taiwan. Nah. Kalau dia kembalikan dolar, selesai sudah urusannya. Kecuali dolar yang diserahkannya dulu itu dolarnya sudah tidak laku sekarang. Ya. Maka seperti yang tadi nilai dengan value pada waktu itu dengan nilai emas. Tapi kalau dolar 2011 sampai sekarang mungkin masih laku. Kalau masih laku, minta dia bayar pakai dolar Taiwan tadi. Dia pinjam 1000 bayar 1000, dia pinjam 1 juta bayar 1 juta. Tidak dengan rupiah, Ustaz ya? Tidak dengan rupiah. Kalau ingin rupiah boleh, tapi dengan harga kurs hari ini. Dan dia wajib bayar lunas. Insyaallah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya di Cirebon, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Iya. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah. Yang itu yang mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bukan azab Allah. Terkadang uang dalam bentuk hibah gratis, ya, bentuknya adalah suatu manfaat, suatu keuntungan. Tapi bila diwajibkan, dikaitkan dengan riba oleh pembelinya, ini adalah casingnya adalah hibah, dalamnya adalah riba yang menjerat kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, seperti yang ditanyakan oleh kaum muslimin petani di beberapa daerah. Ya, maka sebelum melakukannya itu, tanyakanlah kepada ahlinya boleh atau tidak dia melakukan demikian. Ya, walaupun godaan dunia berat, 50 juta siapa yang berani nolak? Tapi siksa Allah jauh lebih berat daripada 50 juta tadi. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.